Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila innal hawariyyina humus sabbaghun. Ruwiya kana Isa fi sigharihi 'inda sabbagh fa amarahu bi sabghi thiyabin muta'addidatin alwanan mutaghayirah. Fa dhahaba li hajatin fa wada'a Isa tilka thiyab fi ina'in wahidin wa qala ayyatuha thiyab kuni kama urid. Fa ja'a sabbaghu wa sa'alahu 'an thiyab. فقال ها هي في هذا الإناء فحزن حزنا عظيما فأخرجها من الإناء فوجدها كما أمره فآمن به هو وأقاربه وقيل إن الحواريين هم القصارون روي أنهم لما آمنوا بعيسى كانوا لا صنعة لهم وكانوا يسيحون معه وكانوا كلما جاءوا شكوا لعيسى فنزل لكل واحد رغيفان وكلما عاتشوا شكوا له فنبع لهم عين في أي مكان كانوا فيه فقال لهم يوما من هو أفضلكم منكم قالوا من قال الذين يأكلون من كسب أيديهم فاستعملوا قصارة الثياب اختلف المفسرون لما سمي أصحاب عيسى حواريين قال بعضهم سموا بذلك من الحور وهو البياض لبياض ثيابهم أو لأنهم قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها أو لأنهم خاصة الأنبياء وصفوتهم أو الذين تصلح لهم الخلافة أو لأنهم هم الأنصار والحواري هو الرجل الذي يستعان به قال تعالى في سورة المائدة وإذ أوحيت إلى الحواريين أمرتهم على لسانه أن أي بأن آمنوا بي وبرسولي عيسى قالوا آمنا بك وبرسولك واشهد بأننا مسلمون وإنما قدم ذكر الإيمان على الإسلام لأن الإيمان من أعمال القلوب والإسلام هو الإنكياد والخضوع في الظاهر وقال تعالى في سورة آل عمران فلما أحس علم عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله قال من أنصاري أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر دينه قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دينه وهم أصفياء عيسى أول من آمن به وكانوا 12 رجلا من الحور البياض الخالص وقيل كانوا قصارين يحورون ثياب أي يبيضونها آمنا صدقنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق وفيه إقرار منهم بأن دينهم الإسلام وأنه دين عيسى وكل الأنبياء قبله لا اليهودية ولا النصرانية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin diterangkan bahwa Nabi Isa itu mempunyai hawariyin. Ada yang berpendapat kemarin sudah diceritakan mereka adalah asalnya nelayan, orang-orang yang memburu ikan di laut. Tapi ada lagi yang menceritakan bahwa mereka itu adalah as-sabbaghun. As-sabbaghun. As-sabbaghun, yang dimaksud as-sabbaghun yaitu orang-orang yang bekerja membuat warna pada kain. kalau bahasa di sini yang mewenter kain apa? Ya, mewenter kain, sabbahun. Nabi Isa alaihi salam dulu tinggal bersama orang yang pekerjaannya jadi sabbah. Jadi tukang wenter, jadi orang bawa kain supaya diwarnai biru, merah, kuning, coklat. Lagi banyak ada di situ orang yang titip, bukan titip, yang di mau diwarnakan kainnya. Lagi banyak pesanan gitu, pekerjaan. Orang itu keluar, Nabi Isa waktu itu kecil langsung memasukkan semuanya ada di apa namanya winter itu, ada di warna tadi itu. Kemudian Nabi Isa mengatakan, nanti kalau keluar jadi seperti yang aku kehendaki. Datang dilihat, loh, mana kain-kain ini, kain-kainnya orang, kata si sabbah tadi ini, ada di situ. Pegang kepala, Allah, ini rugi dari kita. Ini ada yang mau pesan warna merah, ada yang pesan warna kuning, ini ada yang pesan warna hijau, ada macam-macam. Tapi bukan untuk kampanye waktu itu ya. Tapi dimasukkan satu warna. Kata Nabi Isa, waktu itu masih kecil, enggak usah takut, kamu minta warna apa ini? Tadi itu ada yang pesan ini sekian potong, diambilkan. Keluar warna itu. Terus warna ini sekian potong, ambilkan. Semuanya ada. Sesuai dengan yang dititipkan atau diamanatkan dari itu. Akhirnya dia beriman, dan semua keluarganya 12 beriman, dan mereka semuanya menjadi murid setia Nabi Isa yang disebut Al-Hawariyin. Ada lagi yang berpendapat mereka itu bukan sobbahun, bukan orang-orang yang pekerjaannya mewarnai kain, tapi justru mereka adalah binatu. Atau bahasa sekarang apa? Laundry. Yang membersihkan baju-baju, pakaian-pakaian. Ceritanya 12 orang ini murid Nabi Isa. Kemana-mana mengikuti Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu orangnya berkelana, melala buana, pergi kemana-mana. Setiap mereka lapar, mereka lapor, Nabi Isa, kami lapar, perlu makan. Maka turun 2 potong roti untuk per orang. Kalau haus juga ngomong, Nabi Isa, kami haus, perlu minum. Maka di tanah dimanapun dia berada, keluar sumber. Mereka minum, setelah itu hilang lagi itu sumber. Begitulah setiap saatnya, sampai Nabi Isa tanya kepada mereka, man huwa afdalukum minkum, siapakah orang yang paling afdal di antara kamu, paling utama di antara kamu. Mereka sering meneliti, siapa, enggak tahu kami wahai Nabi Isa, anda yang tahu. Kata Nabi Isa, alladzi ya'kulu min kasbi, alladzina ya'kuluna min kasbi aydihim. Yang paling utama di antara kamu adalah yang mau bekerja dan makan dari hasil kerjanya yang halal. Mulai saat itu akhirnya mereka bekerja, dan pekerjaan mereka adalah laundry. Ghassarun. Tukang cuci. Kenapa mereka disebut Hawariyin? Ada beberapa perbedaan antara ahli tafsir. Ada menyatakan itu daripada hur. Al-hur itu al-bayad, putih. Kenapa mereka disebut hawariyin, orang-orang hawariyin, orang-orang putih? Ada menyatakan karena pakaian mereka putih-putih. Karena pakaian mereka putih-putih, libayadhi thiyabihim. Ada lagi menyatakan tidak, karena mereka telah memutihkan, artinya membersihkan pakaian orang-orang, karena pekerjaannya adalah laundry, karena mereka adalah ghassarin. Ada lagi yang menyatakan mereka itu dikatakan orang-orang putih karena mereka orang-orang pilihan para nabi, orang-orang khusus Nabi Isa alaihi salam, orang-orang yang murni dan pantas untuk menjadi panutan dan tokoh, karena itu dikatakan orang-orang putih. Tapi ada lagi yang menyatakan itu dari hawari. Hawari itu adalah man yusa'anu bih, orang yang selalu dimintai bantuan sama orang lain. Kenapa mereka dikatakan hawariyin? Karena mereka adalah orang yang selalu membantu Nabi Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idh awhaytu ilal hawariyin, ketika aku wahyukan kepada hawariyin, artinya aku perintahkan kepada mereka, murid-murid Nabi Isa, perintah Allah kepada mereka melalui Nabi Isa maksudnya, ala lisan Isa, bukan langsung Allah memberikan wahyu, berarti para nabi mereka. Ketika aku perintahkan mereka al-hawariyin dari lisannya Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli, berimanlah kamu terhadap Allah dan juga terhadap Rasulku, yaitu Nabi Isa. Qalu amanna, mereka menyatakan kami beriman terhadapmu ya Allah dan terhadap Rasulmu Isa. Washhad bi annana muslimun, saksikanlah ya Allah kami adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang Islam. Tadi menyatakan amanna, kami beriman, dan saksikan kami orang yang Islam. Apa bedanya iman dan Islam? Tadi menyatakan kami beriman, kemudian kami Islam. Karena iman itu adalah patuh secara batin. Percaya dengan adanya Allah, percaya, percaya, percaya, itu patuh secara batin. Setelah itu diwujudkan secara zahir menjadi Islam. Kami menyatakan beriman, dan kami adalah saksikan menjadi orang Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufra, dan ketika Nabi Isa merasa dari orang-orang Yahudi kekufurannya, mereka merencanakan untuk membunuh Isa. Waktu itu orang-orang Yahudi merencanakan mencari Nabi Isa untuk dibunuh. Maka Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, man ansari ilallah, siapa yang siap membantu aku untuk membela agama Allah? Maka murid setia beliau 12, qalal hawariyuna nahnu ansarullah, kami siap membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amanna billah, mereka menyatakan kami menjadi orang beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, saksikan wahai Nabi Isa, kami adalah orang yang muslim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul, ya Allah, kami menjadi orang beriman dengan apa yang telah engkau turunkan, yaitu kitab Injil kepada Nabi Isa saat itu. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti rasulmu Nabi Isa. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang menyaksikan tentang keesaanmu dan kebenaran Rasulmu Isa alaihi salam. Hadirin sekalian yang rahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Pertama, manusia itu mendapatkan derajat di sisi Allah bukan karena tingkatan materinya di atas dunia, bukan karena kesuksesan bisnisnya di atas dunia. Mereka mendapatkan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena manusia tadi itu membela Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana mereka. Mereka menjadi orang yang beriman kepada Nabi Isa, membela dakwahnya Nabi Isa, diangkat derajatnya oleh Allah sekalipun dia adalah tukang wenter, tukang celup kain. Enggak nunggu jadi bupati, enggak nunggu jadi gubernur. Enggak perlu ambisi ke sana. Anda tukang becak pun jadi orang yang bisa dimuliakan oleh Allah. Anda jadi petani pun bisa menjadi orang dimuliakan oleh Allah. Asal kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan membela Allah dan Rasulnya. Ternyata menjadi orang yang mulia, sampai di dalam Al-Quran pun cerita mereka diabadikan, saudara. Diceritakan oleh Allah untuk kita. Tukang-tukang celup tadi itu menjadi orang hebat. Subhanallah. Kedua, siapa orang yang paling utama? Apakah orang yang paling utama itu adalah orang yang paling banyak menerima amplop? Paling banyak tamunya? Paling gendut rekeningnya? Orang yang paling utama adalah yang mau bekerja mencari rezeki yang halal dan makan dari hasil pekerjaannya. Aja dodol dungot ae kon. Jangan kamu tadi itu menunggu banyak tamu atau orang yang istighot, yang yakin dengan kamu, asal ngasih begitu, kerja. Tuh lihat bagaimana Nabi Isa memberi motivasi, membimbing murid-muridnya. Sekalipun dia tadi itu setiap lapar, dimintakan sama Nabi Isa dapat roti. Keluar air. Cuma Nabi Isa menyatakan bukan ini yang paling afdol, bukan keramat-keramatan begini. Tapi bekerja. Karena itu para aulia Allah sekalipun mereka menjadi orang yang keramat, enggak gampang mengeluarkan keramat-keramatan, sot-sotan begitu. Dia bekerja dan dia memakan daripada hasil pekerjaannya. Para nabi juga begitu. Tuh lihat bagaimana Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tukang kayu. Karena itu wong mebelan di Bukir bisa jadi orang hebat. Asal dia bekerja cari rizki yang halal dan menjadi orang yang membela agama Allah. Jangan merasa Anda hina. Nabi Dawud alaihissalam panglima perang, tapi dia tidak makan daripada hasil kedudukannya. Dia bekerja tukang besi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bekerja sebelum jadi nabi, berdagang ke negeri Syam membawa barang-barang Siti Khadijah. Dan setelah beliau menjadi nabi, beliau menjadi panglima perang membela agama Allah, dan ghanimah rampasan perang adalah dihalalkan. Beliau mendapatkan bagian daripada rampasan perang untuk gaji beliau. Karena itu, orang yang mulia itu bukan yang menunggu bantuan orang, tetapi orang yang mulia yang dia bekerja. Orang yang mulia itu adalah yang di disindir oleh Allah, yahsabuhumul jahilu aghnia aminat ta'affuf. Orang-orang yang enggak ngerti dianggap orang-orang kaya karena memang enggak pernah minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa, enggak pernah dia itu ngersuloh sama orang. Dia selalu senyum padahal lapar perutnya. Dia selalu pakaiannya rapi padahal di rumahnya banyak tanggungannya. Itu yang dicari. Ojo sing pinter untuk membuat syikayah atau membuat pengaduan, justru orang yang menutupi kekurangan dirinya, menampakkan dirinya cukup, bantu itu. Itu orang yang paling afdol itu. Jadi, orang yang paling afdol bukan yang nunggu tamu untuk dikasih, yang mikul lemari itu bisa lebih afdol loh ya. Yang genjot becak itu bisa lebih afdol itu. Kalau memang dia orang yang takwa kepada Allah, jujur cari rezeki yang halal. Dalam satu riwayat, orang yang mencari rezeki yang halal untuk keperluan keluarga itu kal mujahid alladhi kasso'im alladhi lam yuftir wakal mujahid alladhi lam yaftur. Orang yang mencari rezeki yang halal untuk anak-anaknya, biaya anak-anaknya, untuk susunya mereka, untuk keluarganya, bukan untuk supaya menjadi orang tajir besar. Besuki dolek ai sampai tidak sholat berjamaah di masjid tetap ai kerungwa dan Jumat sih tetap transaksi. Bukan itu maksudnya. Cari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga, segedar untuk keperluan mereka. Maka itu mendapatkan pahala seperti orang yang selalu berpuasa, yang tidak pernah buka. Dan mendapatkan pahala orang yang selalu berjihad, yang tidak pernah istirahat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika Nabi Isa al-Hawariyun, murid-murid setia Nabi Isa, menyatakan amanna, ya Allah kami beriman, washhad bi annana muslimun, saksikan kami menjadi orang yang Islam, amanna. Perhatikan baik-baik. Iman, Islam dan ihsan. Ada iman, ada Islam, dan ihsan. Ini satu sama lain harus melengkapi. Iman al-ingiyat bil-batin, patuh kepada Allah secara batin. Islam al-ingiyat bil-dohir, patuh kepada Allah secara dohir. Al-ihsan al-jam'u bihima, mengumpulkan Islam dan iman jadi satu, itu namanya ihsan. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya dengan kitab-kitab, percaya dengan para nabi, itu adalah urusan batin. Patuh, mau percaya, iman. Sholat lima waktu, kemudian zakat, puasa Ramadan, haji, itu urusan dohir. Patuh dengan yang dohir, maka Islam. Ada iman tapi gak ada Islam, gak sempurna. Saya percaya dengan Allah tapi gak sholat. Saya percaya dengan hari kiamat tapi maksiat. Gak sempurna. Setiap Allah menyebutkan iman dalam Al-Quran, disebutkan amal soleh. Qad aflahal mu'minun, beruntung menjadi orang beriman. Wis, ngaku tok. Terusannya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina, yaitu orang yang khusyuk dalam salat, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, yaitu orang yang menjaga kemaluannya daripada berzina, yaitu orang ada. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. demi masa orang ini semuanya rugi kecuali orang beriman, wis ngaku tok. Terusan nih, wa amilus solihat, beriman dan beramal so. Tidak Allah sebutkan iman dalam Al-Quran kecuali Allah sebutkan amal so. Soalnya ada iman gak ada Islam itu gak sempurna, ngaku-ngaku namanya. Ada Islam gak ada iman, ada iya sholat, dia zakat, dia puasa Ramadan, tapi gak ada iman. Hati gak percaya dengan adanya Allah, gak percaya dengan kiamat, gak percaya dengan itu namanya munafik. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab nyaku, aku beriman. Kullam tu'minu, katakan Muhammad, kamu gak beriman. Walakin kulu aslamna, kamu nyatakan aja, saya Islam, karena kamu hanya zahir saja yang patuh. Batin enggak, tetap kamu menyimpan kesyirikan, keraguan terhadap agama. Walam mayat khulil iman fi gulubikum, karena enggak masuk iman itu ada di hati kamu. Paham nih ya? Jika Islam dan iman bersatu, jika Islam dan iman itu bersatu, hatinya percaya dengan adanya Allah, hatinya percaya dengan malaikat, dengan hari kiamat, dengan kitab suci Allah, percaya dengan takdir dan baiknya dari Allah, kemudian zahirnya dia sholat, kemudian dia puasa, dia zakat, dia haji, dia jauh dari yang haram, ihsan, inilah ihsan. Karena itu keliru kalau ada orang menyatakan, kalau sudah tingkatannya tinggi, enggak perlu sholat. Keliru kalau ada menyatakan, kalau sudah sampai kepada Allah, enggak perlu puasa. Tekon dilmumu. Iman dan Islam ini jadi satu, patuh kepada Allah secara batin, patuh kepada Allah secara zahir jadi satu, itu akan menumbuhkan, itu akan menghasilkan al-ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu senang dengan orang-orang yang muhsinin, yaitu orang yang imannya sempurna dan Islamnya sempurna. Keliru kalau pendapat begitu, karena itu hati-hati, ojo ngarang-ngarang ilmu, jangan ngawur. Oke. Di sinilah bagaimana murid Nabi Isa menyatakan, qalu amanna washhad bi anna muslimun. Mereka menyatakan kami beriman dan saksikan kami juga Islam. Satu iman dan Islam itulah kesempurnaan, saudara. Taib. Dari ayat wattaba'na ar-rasul waktubna ma'asyahidin. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Mereka menyatakan kami Islam. Berarti ajaran Nabi Isa adalah al-Islam. Mereka ajaran para nabi enggak ada yang Yahudi, enggak ada juga yang Nasrani, Islam. Wajib kita yakini. Itu semua agama benar. Cindi agama semua itu. Satu agama. Yang lainnya itu adalah bukan dari agama Samawi. Yang dibawa Nabi Isa adalah al-Islam. Al-Islam. Wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Mengikuti Nabi Isa adalah mengikuti ajaran Tauhid. Karena itu tidak ada lagi agama yang benar, itu menjadi satu keyakinan dan tidak boleh diroba-roba. Hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang diridhoi Allah cuma Islam. Lah kalau agama-agama yang lainnya enggak diterima di sisi Allah. Karena itu adalah agama yang diyakini manusia tapi tidak disahkan sama Tuhan. Hanya satu, waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memeluk agama selain Islam enggak diterima padahal baik kok, Padahal bagus kok, padahal jujur kok, tetap fil akhirah minal khasirin, tetap di akhirat masuk neraka. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang disah di sisi Allah adalah al-Islam. Itulah ajaran Nabi Isa, itulah ajaran seru para anbiya, dan itu wajib kita yakini. Jadi bukan Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Enggak, seluruh nabi. Seluruh nabi itu ajarannya ajaran Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim wasiat kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub wasiat pula. Apa wasiatnya? Allah telah pilihkan agama ya. Allah telah memilihkan untuk kamu agama. Pertahankan agama itu. Jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Wah, itu muslimun artinya mustaslimun. Itu pasrah. Pasrah itu semua agama juga pasrah. Ngerti enggak artinya? Innallaha astafa lakumuddin. Allah itu memiliki agama. Jangan kamu mati kecuali Islam. Ad-din, ad-din. Tahu ad-din enggak? Agama. Innad-dina indallahil Islam. Agama itu adalah Islam. Islam itu bukan istislam, pasrah seperti pasrahnya kamu kepada orang atau pasrahnya kamu orang yang pasrah kepada Tuhannya begitu. Enggak cukup. Ad-din di situ disebutkan agama. Saya mau tanya. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Pertama apa? Membaca dua kalimat syahadat. Ada di agama lain? Kalau al-Islam dikatakan al-Islam saja, pasrah saja, ono tak di agama lain itu syahadaten, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada. Yang kedua apa rukun Islam? Mengerjakan sholat lima waktu, ono agama lain, ada agama lain. Puasa Ramadan, ada agama lain. Mengeluarkan zakat, ada agama lain. Haji, ada agama lain. Kalau begitu apa al-Islam? Cukup al-Islam? Al-Islam di situ adalah ad-din, agama. Karena itu kalau rukun-rukunnya ini enggak ada, mana ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau enggak ada, berarti jangan dikatakan selain Islam adalah Islam. Semua agama itu juga pasrah. Loh, bukan agama, pasrahnya. Agamanya tetap al-Islam. Karena Islam itu punya rukun. Nah inilah, kadang-kadang orang jil. Ya, orang jil, jalingan iblis laknatullah, itu kadang-kadang mengkaburkan, dia ingin membuat kerusakan iman pada orang Islam. Dia mengartikan Islam itu al-istislam, pasrah terhadap Tuhan. Berarti siapapun bisa jadi Islam, walaupun dia itu menyembah berhala bisa istislam. Walaupun dia tadi itu meyakini Tuhan punya anak bisa istislam. Laqad kafara alladziina qalu inna laqad kafara alladziina qalu inna Allah wal masiih ibnu maryam. Benar-benar menjadi kufur orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Dikatakan laqad kafar. Mereka kafir, kafir. Karena itu jangan kita diroba-roba keyakinan kita, tetap nyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Agama yang disahkan adalah Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Pertahankan ini, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan kekuatan iman dalam diri kita. Meyakini bahwa Islam adalah satu-satu agama yang diterima, yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga insya Allah Allah memperkuat iman kita, Islam kita, dan akhirnya bisa menjadi orang yang muhsinin, orang yang menjadi masuk dalam peringkat ihsan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.